dunia walaupun dia sengaja berzina, sengaja minum khamr, sengaja membunuh, pasti dia dalam keadaan lalai. Yeah. Artinya setelah dia melakukan, pasti dia akan menyesal. Pasti dia akan menyesal. Besar atau kecil. Yeah. Dia lalai dari kebesaran Allah. Siapa Allah yang telah menciptakan dirinya? Maka di saat tidak ada kelalaian, kapan yang memaksar tadi? Tidak ada kelalaian sedikit pun. Ya, yes. Ngantuk tidak ada. Tidak mungkin ada orang yang bisa ngantuk di hari ini. Walaupun memang tidak pernah tidur panjang masa. Tapi tidak ngantuk, tidak lalai. Karena apa? Begitu terlihatnya kebesaran Allah, keagungan Allah, maka yang jelas-jelas satu pemandangan yang luar biasa, yaitu saling melihat aurat masing-masing, tidak dikubur, tidak menarik perhatian. Ya. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa semakin kita memahami keagungan Allah, kebesaran Allah, syara Allah, maka semakin takut kita berbuat maksiat. Insyaallah. Dari mana kita dapatkan ini? Dalam tauhid. Tauhid apa? Al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Kita akan tahu sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Yes. Yang terakhir, shiddatu haya'in nisa'i fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar rasa malunya. Malu. Bagaimana berguncang Aisyah, kaget Aisyah mendengar adanya satu hari di mana hari itu aurat laki dan perempuan saling terlihat. Ya. Begitu juga hadis yang pernah kita baca, seorang budak hitam, wanita hitam, budak yang ayan, yang minta didoakan kepada Nabi agar Allah menyembuhkan sakit ayannya. Lalu Nabi menawarkan surga. Lalu dia sanggup ayan seumur hidup asal dijamin masuk surga. Tapi apa yang dia minta? Mohon ya Rasul, doakan kepada Allah agar Allah menutup aurat saya ketika saya pingsan ayan. Yes. Yang diingat oleh wanita ini ketika pingsan bukan nanti kepalanya terbentur, kulitnya terluka, tidak. Tapi apa? Aurat. Aurat. Bandingkan dengan wanita hari ini. Perempuan hari ini. Yes, pangkatnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi tidak ada rasa malu. Kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, kelihatan dentulnya, dia tidak malu. Boleh ya. Terutama wabil khusus di saat fisik. Adapun di saat biasa tentu tidak ada larangan. Ya, terutama seperti ini. Memang Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi wasallam mencontohkan di saat fisik, tapi ini bukan syarat. Ya. Sedang berjalan, sedang tiduran, kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh. Ya. Tadi dikatakan bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang hidup ketika kiamat tiba dan orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, menyembah kubur. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beribadah di masjid yang di dalamnya terdapat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? orang yang dulu pernah kita bahas bahwa sholat di dalam masjid yang ada kuburnya ada tiga macam. Yang pertama syirik kubur, yaitu dia sengaja mensholat mencari-cari masjid yang ada kuburannya dengan niat membesarkan kuburan itu, mendekatkan diri kepada Allah lewat mayat yang sudah terkubur itu, maka jelas ini syirik, ini kufur. Yang kedua, tidak syirik, tidak kufur, tetapi berdosa, yaitu sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya, yaitu dia sudah tahu bahwa di situ ada kuburannya tetapi dia nekat sholat di situ. Yang ketiga, sah dan boleh, yaitu bagi orang yang terpaksa. Ya, azan Jumat sudah dikumandangkan, dia cari-cari masjid tidak dapat, dia lewat di situ, dia hanya mendapatkan masjid itu. Ya, atau sudah dikumandangkan qomat, dia tidak tahu ada masjid lain. Lain. Adapun masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kehususan. Nabi mengatakan sholat di masjid ini 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid lain. Ini sabda Nabi Shallallahu yang akan berlaku sepanjang zaman sampai hari ini. Maka apapun yang terjadi di masjid Nabi, walaupun seandainya di dalam masjid Nabi berderetan 100 kuburan, 200 kuburan, maka sabda Nabi ini tidak akan batal. Sabda Nabi ini tidak akan mansukh. Bahwa sholat di masjid Nabi lebih baik 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Apapun yang terjadi. Apakah ketika kita berdoa saat sujud boleh memakai salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang dimaksud adalah dalam at-tahiyat. Adapun doa-doa yang kita panjatkan habis sholat, ketika sujud, sepertiga malam, ketika turun hujan dan seterusnya, maka boleh langsung kita ucapkan kepada Allah, walaupun tanpa salawat. Apakah istri yang minta cerai kepada suami karena suami mau menikah lagi maka diancam tidak akan masuk surga, mencium bau surga? Ya, lam yajid raihatan jannah. Ya, istri yang minta cerai kepada suami tanpa alasan yang khas maka lam yajid raihatan jannah, dia tidak akan mencium wanginya surga. Berarti ada alasan bagi istri yang hak untuk minta cerai. Ya, apa misalnya dia tidak diberi nafkah. Ya, dia tidak diberi nafkah. Kemudian sering kita bahas ini, apalagi? Ya, dia disiksa. Dia digebukin. Ya, dia ditendang, dipukul dan dia tidak sanggup menahan siksaan ini, maka dia boleh mengajukan fatwah kepada hakim. Kemudian apa? Ya, dia tidak suka dari awal. Kemudian yang terakhir, ya, suami murka. Bolehkah masjid dipakai untuk rapat atau pertemuan warga? Boleh. Apapun urusan dunia yang tidak dilarang oleh Nabi boleh dilakukan di masjid. Yang tidak boleh adalah apa yang dilarang oleh Nabi. Apa? Jual beli, mengumumkan barang yang hilang, ya, ini tidak boleh. Ya, bermain pedang, tombak dicontohkan oleh sahabat, boleh. Ya, maka hal-hal seperti itu boleh dilakukan di dan hindari orang kafir. Jika ada orang kafir non muslim, maka dia tidak boleh masuk masjid kecuali dibinakan. Masuk masjid dalam keadaan hina, sebagaimana Umamah bin Hasal boleh masuk masjid, dimasukkan oleh Nabi ke dalam masjid, tapi diikat, diikat sebagai tawanan, diikat di tiang masjid. Ya, maka jika siapa ya mau masuk masjid non muslim, boleh diikat dulu di tiang, ya, dihinakan, bukan dimuliakan. Dipersilahkan, dikasih kursi, kasih tempat, parah. Ya, walaupun dia raja sekalipun. Saya sudah berangkat haji, tetapi saya masih berkeinginan berangkat haji lagi. Bagaimana hukumnya? Sunnah. Bukan mubah lagi, sunnah. Haji umrah ini bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Ya. Maka jangan takut pergi haji, pergi umrah, takut miskin. Yakin kita dengan janji Allah dan Rasulnya. Dan terbukti bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dia haji hampir setiap tahun, umrah sering, ya, dibukakan pintu rezeki. Ya. Pada dasarnya kita mendahulukan yang wajib. Kita dahulukan yang wajib. Umrah tidak wajib, haji wajib, kita dahulukan haji. Apalagi kita tidak yakin dana mencukupi. Daripada buat umrah, maka ditabung dulu, ditambah, nanti sudah mencukupi buat haji. Ya. Yeah. Bagaimana dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini ucapan yang sangat terkenal dikumandangkan di negeri kita ini, tetapi dari dalil-dalil yang ada yang sahih, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukupkan dengan apa yang dicukupi oleh Allah dan Rasulullah. Jangan mendahului Allah dan Rasulullah. Yeah. Cukup bagi kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Salat sunat 2 rakaat yang dilakukan berjamaah dengan istri yang baru saja dinikah, apakah secara sir atau tidak? Salat sunat hukum asalnya adalah sir. Ya, ketika dijahar maka membutuhkan dalil. Ya, salat 2 rakaat ini tidak ada dalil yang sahih bahwa diucapkan dibaca dengan jahar. Jadi cukup dengan sir. Adapun makmum yaitu istri di belakang, ya, tidak berending seperti laki dan laki-laki. Bolehkah sholat duha lebih dari 2 rakaat dan kapan waktunya? Iya boleh, ya, 8 rakaat maksimal, yang 12 rakaat harusnya ya. Waktunya dari mulai matahari terbit sampai beberapa menit sebelum zuhur. Mungkin 3 atau 4 menit sebelum zuhur. Waktu-waktu terlarang sholat. Ya. Adapun waktu yang terbaiknya ketika matahari menggalak, ketika unta-unta kepanasan, ya, mungkin sekitar jam 7:30-8. Apa yang dimaksud dengan nusyuz? Apakah jika seorang istri tidak taat kepada suami, misalnya dilarang pergi, malah pergi, termasuk kategori nusyuz? Ya, nusyuz intinya tidak taat. Ya. khusus dari kata tinggi, meninggi dia, meninggi. Jadi merasa dirinya lebih tinggi dari suami, lalu tidak taat pada suami, ini khusus. Apapun bentuknya, apapun bentuknya, ketika istri tidak taat pada suami, maka itu khusus. Wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami selagi perintahnya, selagi perintahnya tidak taat. Bukan selagi suaminya orang baik, enggak. Ya, mau suaminya pemabuk, mau suaminya pencuri, mau suaminya ahli bidah, ya, dia wajib taat pada suami ketika suami menyuruh sesuatu yang tidak arah. Suami ngajak tahlilan, taat apa tidak? Tidak boleh. Suami ngajak muludan, tidak boleh taat, karena ini maksiat. Ya, suami melarang dia ke masjid salat berjamaah juga tidak boleh, tidak berhak bagi suami melarang para istri, anak-anak wanita untuk ke masjid. Ya. Allah menceritakan di Al-Quran bahwa lelaki pezina akan menikah dengan wanita pezina. Lalu jika lelaki itu bertaubat, apakah ia mendapat jodoh wanita yang pezina juga? Orang yang bertaubat seperti orang yang belum pernah melakukan dosa. Maka yang dimaksud pezina di awal surat An-Nur itu betul-betul dia dalam keadaan pezina. Ya, semua orang tahu bahwa dia pelacur. Maka jangan dinikahkan dengan laki-laki baik-baik. Atau jangan kita menikah dengan pelacur yang memang kesehariannya berzina. Bagaimana kalau pelacur ini bertobat? Ya lain lagi. Ya, jadi betul-betul dalam keadaan berzina. Tentu ini secara kebiasaan sehari-hari tidak berlangsung, jarang sekali. Kecuali dia bertobat atau bertekad bulat mau bertobat. Ya. Saya ragu-ragu untuk bersalaman dengan istri paman saya. Jangan ragu-ragu, ya, jangan salaman. Jangan ragu-ragu untuk tidak bersalaman. Karena yang mahram, yang saudara itu pamannya, istri paman bukan mahram. Kecuali bibi, ya, istri paman bukan bibi kita. Bibi kita adalah saudaranya bapak kita atau saudaranya ibu kita, itu baru bibi kita. Istri paman kita bukan. Ya. Untuk lihat An-Nur 30-31. Ya. Yang menjelaskan tentang mahram. Di luar itu berarti bukan mahram. Bolehkah membaca surat Al-Fatihah sebelum membaca Al-Quran? Kalau ini menjadi kebiasaan, maka bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi para sahabat ketika hendak tilawah diawali dengan Al-Fatihah. Kecuali dia membaca Al-Quran dari awal. Awal surat dalam Al-Quran apa? Al-Fatihah. Habis itu Al-Baqarah. Habis itu Al-Imran dan seterusnya. Ya iya, Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah. Nah, sekarang sudah sampai Al-Baqarah ayat 1, besok diteruskan 1-1. Ya, besok Al-Fatihah dulu lagi. Al-Fatihah udah kemarin, ya diteruskan. Gitu. Jadi ada hadis dhaif, bahkan hadis derajat maudhu, surah Al-Fatihah 5 qiri'ah lahu. Surat Al-Fatihah itu untuk apa dia dibaca? Artinya segala keperluan baik apabila dibacakan dengan Al-Fatihah dulu. Berangkat dari hadis dhaif dan maudhu ini, maka banyak kaum muslimin membaca surat Al-Fatihah dalam semua acara. Mau ngaji baca Al-Fatihah, selesai ngaji baca Al-Fatihah. Ya, dalam sholat sudah baca Al-Fatihah, habis sholat baca Al-Fatihah. Padahal tidak ada dalil membaca surat Al-Fatihah setelah sholat. Ya, semuanya dengan surat Al-Fatihah ini bid'ah. Ini bongkar. Ya.